anjing diberi minum, kenapa itu perempuan diampuni Allah padahal dia pezina sebelumnya karena ngasih minum seekor anjing? Kenapa perempuan ini mau ngasih minum? Karena hatinya empati kepada anjing ini. Membayangkan anjing menjilat-jilat pasir, ini pasti haus, turun ke sumur ambil air sampai digigit sepatunya, naik ke atas kasih ke anjing. Allah lihat tidak? Allah tahu isi hati wanita ini. Emang wanita ini berzina sebelumnya, tapi Allah tahu ini wanita penyayang kepada anjing yang Allah ciptakan. Allah dekatkan anjing kepadanya yang kehausan dan dia mau menolong. Allah Maha Pengampun, diampuni wanita ini. Ini hadis sahih, hadirin.